Dapat beberapa soalan di sini, tapi soalan tertangguh sekejap. Kita teruskan pembahasan yang tadi, iaitu berkenaan dengan apakah diperbolehkan menyapu atas khuf, ataupun seseorang itu hendaklah berwuduk sebagaimana di dalam Al-Quran mengikut bacaan wa arjulakum ilal ka'bain, arjula itu baris atas, hendaklah membasuh kedua kaki ataupun kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Nah, kita katakan bahawa sebenarnya terdapat banyak sangat riwayat yang mengkhabarkan bahawa Rasulullah SAW telah menyapu atas khuf lebih kurang dari antara 40 hingga 60 sahabat. Dan seorang hafiz iaitu Ibnu Mandah rahimallahu taala, beliau telah menamakan sahabat-sahabat tersebut. Jadi bukan setakat bilang memberitahu kita jumlahnya saja, dia beritahu siapa dia, 1, 2, 3, dalam satu list yang amat panjang dalam tazkirah. Nama yang diriwayatkan itu ada 80 orang. Jadi ini tentulah jumlah yang amat banyak. Tidak mungkin selepas itu ada orang yang menafikan bolehnya kita menyapu atas khuf. Walau bagaimanapun, kita sedang membahaskan tentang khilaf yang memang wujud. Pernah wujud satu masa dahulu bahawa ada yang mengatakan tidak boleh sapu atas khuf dari kalangan para sahabat. Baik. Jadi walaupun kita tahu bahawa selepas itu tidak ada lagi khilaf tentang boleh sapu atas khuf ataupun tidak, tetapi ini adalah untuk faedah tambahan. Kedua adalah untuk menolak dakwaan Ahlul Bid'ah, iaitu orang-orang Syiah Khawarij yang menafikan dibolehkan atau disunnahkan menyapu atas khuf. Jadi ini tujuan dibahaskan dalam kitab-kitab ulama. Baik. Kemudian kita dapati bahawa antara dalil mereka selain daripada ayat Quran tadi yang memerintahkan kita membasuh dengan air kaki kita adalah riwayat-riwayat daripada para sahabat bahawa ayat Al-Ma'idah ini telah memansuhkan hadis-hadis tadi. Baik, apa makna mansuh? Maknanya ayat itu datang selepas hadis-hadis itu semuanya dan ia memansuhkan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Jadi nasikh mansuh maknanya kita ada hukum, mula-mula kita ada hukum dengan Quran ataupun dengan hadis, kemudian datang Quran ataupun hadis yang memansuhkannya. Baik. Jadi ada satu riwayat daripada Ali radhiyallahu an, dan kedua adalah kata-kata Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW tidak mengusap setelah turunnya Al-Ma'idah. Jadi macam mana jawapannya? Jadi yang pertama dalam kitab surat 135 bahawa ayat wuduk turun pada peperangan Al-Muraisi' dan Rasulullah SAW mengusapnya pada perang Tabuk. Sebab tu faedah kita tahu bila berlakunya hadis Mughirah yang kita baca tadi. Sekarang kita tahu bahawa dalam riwayat-riwayat lain bahawa ia berlaku dalam peperangan Tabuk. Dan kita tahu perang Tabuk itu tahun 9 Hijrah, pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Dan perang Al-Muraisi' ayat itu turun awal sebelum itu, tahun 5 Hijrah, 5 ataupun 6 Hijrah. Baik. Jadi perang Muraisi' terjadi sebelum perang Tabuk menurut kesepakatan para ulama. Jadi bagaimana boleh menasahkan yang terdahulu dengan yang terakhir? Maknanya bagaimana yang keluar awal boleh membatalkan hukum yang latest? Patutnya latest lah, latest news membatalkan apa? Khabar-khabar sebelum tu. Kan? Jadi ni faedah kita kalau nak cakap pasal nasakh mansukh, kita perlu tahu tarikh kedua-dua dalil tersebut. Baik, kedua bahawa jika benar, ini jawapan kedua, bahawa ayat Al-Ma'idah lebih akhir, maka tidak ada pertentangan sebenarnya antara mengusap dan ayat Al-Ma'idah. Sebab firman Allah Ta'ala dan kaki kamu wa arju lakum adalah mutlak dan dibatasi oleh hadis-hadis mengusap atas sepatunya. Asalnya kamu basuh kaki, ini mutlak. Tapi bila pakai khuf, dia ada hadis-hadis yang mengkhususkan dia, mentaqidkan dia. Jadi dia dibatasi, dia khususkan oleh hadis-hadis yang mengusap atas sepatu. Atau secara umum, yani ayat itu umum dan dikhususkan oleh hadis-hadis tersebut. Dan ini lebih baik daripada kita menolak satu dalil untuk kita ambil satu dalil lain. Kalau kita pakai umum dan khusus, maknanya kita akan gunakan dua-dua dalil. Mana lagi bagus, tolak satu dalil atau pakai dua-dua dalil? Pakai dua-dua dalil lagi bagus. Ha. Kemudian ada pun yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, maka hadis tersebut munqati'. Sebelum itu tentang ayat tadi, selain daripada ia umum kemudian dikhususkan oleh hadis-hadis, ia juga ada dua qiraat. Satu baris atas wa arjulakum, sebab dia maktub atas maknanya disambung dengan perintah yang pertama, fasilu wujuhakum, yakni basuhlah tangan-tangan kamu. Jadi maknanya kaki itu pun dibasuh. Tetapi kita ada riwayat ataupun qiraat yang kedua juga mutawatir, wa arjuliku, baris bawah. Jadi maknanya disapu, pasal dia maktuh atau dengan apa ni, disambungkan dengan kepala. Sebab kepala disapu, wa msahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bah. Jadi kalau kita lihat dua qiraat ni, kita ada dua cara berkenaan dengan anggota kaki dalam berwuduk. Satu kita basuh dengan air, satu adalah kita sapu. Kita sapu. Kalau kita nak fahamkan sapu itu, bila kita dalam keadaan tertentu, maka hadis khuf inilah yang mengkhususkannya ataupun menerangkannya. Iaitu ketika pakai khuf, kita gunakan qiraat yang baris bawah, iaitu kita sapu kaki ini, yang ini sapu atas khuf. Jadi dengan itu kita gunakan qiraat-qiraat ini. Ia tidak ada percanggahan antara satu dengan yang lain. Ya, kita teruskan jawapan yang berikutnya, iaitu daripada Asar Ali radhiyallahu an, bahawa Rasulullah bahawa dia kata bahawa telah dimansuhkan, maka kita jawab bahawa hadis tersebut munqati'. Hadis maksud sini adalah asar. Munqati' maknanya terputus. Jadi terputus menunjukkan dia lemah, tak sampai pada Ali radhiyallahu an. Ali tak cakap macam ni. Demikian pula diriwayatkan dari Ibn Abbas, meskipun bertentangan dengan yang ditegaskan dari keduanya, iaitu pendapat mengenai bolehnya mengusap. Jadi daripada Ibn Abbas juga lemah. Dan hadis keduanya bertentangan pula dengan hadis yang lebih sahih. Taruhlah dia tidak mengkotek, hadisnya sahih daripada Ali, daripada Abbas, Ibn Abbas. Maka kita jawab dia bertentangan dengan hadis Mughirah. Sebab hadis Mughirah dalam sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Jadi kita ambil yang lebih sahih. Dan kita ada satu hadis lagi daripada hadis Jarir Al-Bajali. Al-Bajali juga dalam Bukhari dan Muslim. Dan ini antara hadis yang paling penting dalam bab ini, sebab dia berkata, dia meriwayatkan, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atas kedua khufnya. Kemudian beliau ditanya, apakah hal itu beliau lakukan sebelum ayat Al-Maidah atau setelahnya? Maka dia menjawab, tidaklah aku masuk Islam melainkan setelah turun Al-Maidah. Dan hadis ni hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dia kata dia nampak Rasulullah sapu ni selepas turunnya ayat Maidah. Jadi tidak mungkin ayat Al-Maidah itu memansuhkan hadis-hadis ini. Sebabnya ada kaitan dengan apa ni? Bila sahabat ni Jarir masuk Islam radhiyallahu anhu. Sebab itu sahabat-sahabat selepas riwayat Jarir ni, bila mereka dengar riwayat Jarir, mereka dah tak khilaf lagi. Mereka amat suka dengan apa? Dengan riwayat Jarir radhiyallahu anhu, sebab dia bukti bahawa tidak ada pemansuhan terhadap menyapu atas khuf. Yang mula-mula mungkin dah khilaf, dah lepas sudah tak ada dah. Baik, ada pun mengenai hadis-hadis ta'lim, yakni pengajaran wuduk Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan Nabi SAW bila ajar sahabat, tak pernah dia sapu atas khuf. Semua dia basuhkah kaki kan? Jadi apa jawapannya? Dia tidak bertentangan dengan diperbolehkannya mengusap atas kedua khuf. Setakat mengajar basuh kaki, tidak bermaknanya tak boleh sapu khuf. Kerana semuanya terjadi bagi orang yang tidak memakai khuf, yang sepatu. Maka dalil mana yang menafikannya? Ini adalah dalil yang lemah. Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa ayat Al-Ma'idah dibaca dengan jar, kita sebutkan tadi, lafaz wa arjulikum diatafkan kepada lafaz biru'usikum, berarti mengusap kaki diatafkan kepada mengusap kepala. Atah maknanya sambung, dia ada waw-waw tu kan. sehingga hal itu berlaku pula dalam mengusap khuf. Ini kita dah jawablah tadi. Kalau tak faham apa yang disampaikan tadi dah, insyaAllah dah mencukupi. Ini ada alasan terbaik bagi yang membacanya dengan jar. Okay, jika hal ini telah diketahui, maka mengusap khuf bagi yang membolehkannya memiliki dua syarat. Jadi sekarang dah selesai kita tentang khilaf tadi. Boleh ke tak boleh? Sunnah ke tak sunnah? Siapa atas khuf? Maka jawabnya apa? Boleh. Pendapat yang mengatakan tak boleh, kita telah jawab hujah-hujah mereka. Jadi sekarang kalau dah dibolehkan, apa syarat-syaratnya? Jadi daripada hadis Mughirah tadi, pertama, seperti yang diisyaratkan oleh hadis, iaitu memakai keduanya setelah dalam keadaan suci. Maknanya dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ada wuduk lah. Iaitu dengan memakai keduanya sedang orang tersebut telah bersuci dengan sempurna. Bila wuduk kita sempurna, maknanya dah basuh kaki kiri. Sebab kaki kiri last anggota yang kita sapu, yang kita basuh. Jadi dah habis tu, maknanya dia dah sempurna. Boleh kita pakai khuf. Kemudian memakai keduanya. Maka jika setelah itu dia berhadas kecil, dia buang angin dan tidur dan sebagainya, diperbolehkan baginya untuk mengusap keduanya. Berdasarkan bahawa yang dimaksudkan dengan tahiratain, keduanya suci adalah suci dengan sempurna. Ada yang berpendapat bahawa maksudnya adalah suci dari najis. Ini khuf itu suci dari najis. Pendapat ini diriwayatkan dari Dawud. Dan akan disebutkan hadis-hadis yang menguatkan pendapat pertama. Dawud ini siapa? Dawud ini adalah Az-Zahiri. Dia dah ulama pertama yang mengenalkan kepada dunia mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri maknanya ambil zahir saja daripada Quran dan hadis. Tapi sebenarnya ambil zahir daripada Quran dan hadis, itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mana kita boleh ambil yang batin-batin? Asalnya Allah SWT perintahkan waqimus solata wa atuz zakat, dirikanlah solat, keluarkan zakat, maknanya solatlah. Kan? Solat ada takbiratul ihram, ada rukuk sujud. Dan keluarkan zakat maknanya keluarkan harta-harta benda yang diwajibkan apa ni dalam ibadat zakat. Itu zahirnya. Boleh tak kita ambil batinnya? Batin, oh solat tu maknanya ingat. Ingat aja pada Allah SWT. Zikir aja. Ataupun solat tu maknanya sebutkan nama imam. Ya. Kemudian kalau zakat tu maknanya apa? Zakat tu maknanya kita berinfak kepada apa ni? Kepada imam. Ini mazhab Syiah ataupun batinnya Ismailiyah kan ada? Apa tu Ismailiyah? Buhar, bukan Buhara apa tu? Agakan. Ada agakan, Ismailiyah agakan tu batinnya. Mereka punya faham semua dah tunggang-langgang. Kalau puasa maknanya apa? Simpan rahsia, tahan diri daripada membocorkan rahsia mazhab Ismailiyah. Kalau haji maknanya apa? Oh, haji maknanya ziarah kubur-kubur imam. Jadi ini adalah tak apa ni adalah mengambil yang batin, bukan ambil yang zahir. Jadi asalnya mengambil zahir ni bagus. Jadi Allah SWT boleh kata apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, dan Ar-Rahman itu ada di atas arasnya. Maknanya kita ambil zahirnya bahawa dia di atas arasnya. Cuma kita tak kata macam mana aja. Sebab Allah pun tak terangkan bagaimana. Bukan kita takwilkan bahawa Ar-Rahman itu bukan di atas arahnya, tapi dia berkuasa atas arahnya. Tapi Allah di mana? Oh, Allah di mana-mana. Dekat atas boleh, kat bawah boleh. Jadi itu tentu sekali bukan mengambil yang zahir, itu pendapat yang batil. Sebab itu sebagian ulama tidak berapa suka kita namakan, labelkan pendapat Dawud ni dan Ibn Hazm selepas itu sebagai zahiriyah. Sebab zahir tu bagus. Jadi mereka suka kita labelkan mereka, namakan mereka sebagai penafi-penafi qiyas. Nufatul qiyas. Sebab tu hakikat mazhab zahiri ni apa dia? Dia tak mau pakai qiyas. Macam mana punya jelas pun dia tak mau pakai. Sebab apa? Kata mereka gunakan qiyas itu guna akal. Dan haram kita gunakan akal dalam agama. Dan bahawa Allah dan Rasulnya telah terangkan segala-gala diperlukan dalam agama ni. Jadi tak payah, tak boleh kita gunakan akal. Dan akal, gunakan akal itu termasuk gunakan sangkaan-sangkaan. Iyattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'ah. Mereka tu yang orang-orang kafir musyrikin hanya ikut sangkaan-sangkaan akallah, dan sangkaan-sangkaan itu tidak mencukupi, tidak berguna untuk menerangkan yang kebenaran ataupun kebenaran sedikit tu. Jadi itu antara itu label yang paling layak bagi ulama-ulama Zahiriyah. Sekarang dah tak ada lagi mazhab dia. Daud Az-Zahiri ni asalnya adalah orang yang amat bijak. Kalau ada orang jenis, dialah. Dia punya hebat dia ditandingkan dengan apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia bersama-sama di awal lagi. Tapi lepas itu dia terus tolak kias tu semua dia, dan dia gunakan zahir sahaja. Kemudian lepas dia wafat, mazhab dia mati, extinct lah, tak ada lagi. Sampai lahirnya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, seorang ulama di Andalus, di Spanyol. Dia pun asalnya bukan mazhab Zahiri. Dia mula-mula belajar mazhab Maliki sebab di daerah Spanyol popular dengan mazhab Maliki. Ulama-ulama Maliki banyak ada di sana. Tapi lama-lama dia tinggalkan mazhab Maliki dan dia berijtihad, dan mazhab dia lebih dekat hampir 100% mazhab apa? Imam Daud Az-Zahiri. Jadi itu dua nama yang popular dalam hal ini. Dan lepas itu sebenarnya dah tak ada lagi mazhab Zahiri pun. Lepas Imam Ibn Hazm, tak ada orang mengaku aku juga bermazhab Ibn Hazm atau mazhab Zahiri. Dah tak ada lagi, nak ikutkan dah mati juga. Sampai datang berapa zaman lepas itu di Yaman, dipelopori oleh ataupun dikuatkan, dipromosikan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Nailul Autar. Dia buka balik, dan kebanyakan dia, pendapat dia hampir sama dengan Ibn Hazm. Dia tak kasi orang ijtihad, tak kasi orang taklid. Dia ada usul fiqh dia sendiri dan sebagainya. Dan dia juga ulama hadis seperti Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Kemudian daripada Yaman, orang belajar Rihanna, daerah sana Arab dan sebagainya, dan seterusnya mula terpengaruh sampai ke India Ahlul Hadis. Sebab mereka banyak baca kitab-kitab Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Pertama sekali kitab Nailul Autar adalah buku teks untuk kuliah hadis di mana-mana juga. Baik. Dan ulama-ulama yang syarah kitab-kitab hadis pun banyak terpengaruh dengan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Jadi macam timbul balik pendapat apa ni? Pendapat Zahiri. Baik, kemudian di Mesir pula datang, dah cerita sejarah pak, datang pula selepas Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh di Mesir kan, popular. Dia juga banyak menggunakan akal nak bebaskan orang daripada taklid dan sebagainya, dan banyak dicukil daripada kitab-kitab Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Begitu juga dengan Ibn Hazm. Iaitu di Asia ini yang terpengaruh dengan pendapat Muhammad Abduh ni di Asia adalah Muhammadiyah. Itu sejarah ni. Tapi Muhammad Abduh ni pun bukan ulama pun. Dia banding dengan Rashid Reda lagi bagus. Rashid Reda anak murid dia. Baik, yang punya tafsir itu pun dia ada kesilapan-kesilapan. Jadi itulah penyakit yang ada bila mereka kurang ataupun tidak menghormati akan ijtihad-ijtihad ulama, kaedah-kaedah digunakan oleh ulama dalam kias dan sebagainya, sehingga mereka membakulkan semua mazhab-mazhab sebagai apa? Sebagai sesat, sebab kemunduran dan sebagainya. Itu yang tak bagus, dan mereka jadi keras dalam pendapat-pendapat mereka sehingga orang lari daripada mereka. Nah, jadi ini sedikit sajalah tentang perkara ini. Jadi kita bukan Muhammadiyah, kita bukan Zahiri, kita bukan apa, kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita mengikut pendapat-pendapat sahabat, kemudian tabi'in-tabi'in yang ikut sahabat, dan imam-imam yang ikut sahabat. Semua imam-imam yang empat alhamdulillah, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua je dah pengikut-pengikut para tabi'in. Saya boleh sebutkan nama-nama tabi'in, guru-guru mereka. Baik. Jadi menunjukkan bahawa mereka ni adalah daripada golongan salafus soleh yang mengikut fahaman para sahabat. Sahabat ambil fahaman mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gunakan kias sebenarnya. Baik. Jadi kata Daud Az-Zahiri ni, maksud aku memakai dua khuf itu dalam keadaan suci, maknanya khuf itu suci daripada najis. Tapi pendapat ini lemah. Asalnya Nabi SAW kata, aku pakai khuf ini dalam keadaan suci, dia balik kepada apa? Kaki, bukan pada khuf tersebut. Nah. Yang kedua, khuf yang dimaksud di sini adalah khuf. Ini syarat yang kedua untuk sapu atas khuf. Satu, komplit wuduknya. Yang kedua adalah khuf dimaksud adalah khuf dalam keadaan yang sempurna. Jadi khuf ni ada dua keadaan. Satu, keadaan yang kamal, yang sempurna. Maknanya tak ada cacat celanya. Satu lagi adalah khuf yang tidak sempurna. Ada cacat sana, maknanya koyak ke apa ke. Jadi kerana itulah yang dapat difahami ketika disebutkan secara mutlak. Bila orang kata khuf, khuf tu mestilah khuf yang bagus. Sekarang saya kata dengan awak, pergi beli sepatu. Awak nak beli sepatu yang koyak rabak ke nak beli sepatu yang tak ada koyak? Ada koyak. Ataupun yang tak koyak atas tapi bawah dia tapak dah, telohnya dah habis dah, dah macam lidah. Pasal bila kita kata beli kasut, beli selipar, itulah selipar yang betul kan? Dari sudut bahasa. Kalau pergi beli baju, beli baju koyak rabak ke beli baju yang tak koyak? Maksudnya macam tu kan? Jadi perhatikan ini dalil ataupun ini antara hujah untuk satu masalah yang amat penting dalam masalah khuf ni. Khuf macam mana yang kita boleh sapu? Khuf sembarang khuf? Asal khuf? Atau macam mana? Jadi kita tengah gunakan daripada sudut bahasa. Baik, jadi kerana itulah yang dapat difahami ketika disebutkan secara mutlak, iaitu yang menutupi lagi kuat, dapat menghalanginya, dapat menghalangi menyerapnya air dan tidak sobek. Jadi sebutkan berapa syarat dah itu, terkira. Yang pertama, dia menutup. Tutup apa? Kof ni pakai kat mana? Kaki kan? Jadi tapak kaki confirm dia dah tutup lah. Saya ada jalan atas kof. Maksud kat sini adalah atas kaki tu. Atas kaki kita tu, mesti dia nak tutup. Kalau dia tak tutup, dia tak sempurna. Dan hendaklah dia kuat. Khuf kuat. Pasal apa? Kenapa kita katakan khuf ini kuat, khuf ini tak kuat? Ini bukan pasal dia label dia Nike ke apa, boleh terbang punya, main basketball. Tapi ini pasal apa? Bila jalan tak rosak. Sebab kita pakai, lepas tu kita tidur dengan khuf, ataupun kita pakai kita jalan-jalan. Ya? Untuk jalan, khuf asalnya pakai untuk jalan. Jadi kalau jalan 3-4 tapak terus dah koyak. Jalan nak pergi masjid saja dah koyak. Awak beli selipar Jepun lah, macam tu lah. Selipar Jepun yang 5 ringgit, yang 5 rial kat sana tu kan, 5 rial tu. Daripada kedai, awak sampai ke Masjidil Haram, okey lagi. Bila nak balik aja, tang dah terputus. Itu orang buang. Dia cerita selipar Jepun. Jadi maksud dia kat sini, hendaklah dia kuat. Kalau dia tak kuat, tak boleh. So masalahnya, kalau dia tak kuat, dia tercabut-tercabut, kita kuatkan dia boleh tak? Macam mana nak kuatkan khuf? Ha? Tampal dengan apa? Tampal dengan kekat kat kaki? Dia bukan goyak. Kita pakai dia cabut. Enforce dengan apa? Ikatlah, ikat dengan tali ke ikat dengan kain. Boleh tak boleh? Kalau dah ikat semuanya, jalan dah tak terbuka lagi. Boleh tak sapu atas khuf macam itu? Jawabnya boleh. Tapi ada juga ikhlas kata ini bukan khuf pure. Ini khuf apa? Khuf ikatnya. Tapi sebenarnya boleh. Sebab janji dia apa? Janji dia dah boleh jalan atas. Yang berikutnya, dia dapat menghalang menyerapnya air. Kalau dia kita sapu air, dia tembus kat dalam, mereka kata tak boleh sapu. Sebab apa? Pakai khuf ketika itu macam tak pakai. Dan apa hukum kalau kita tak pakai khuf? Boleh tak kita sapu atas kaki? Ke kita mesti basuh kaki? Mereka kata mesti basuh kaki. Jadi ada macam tak ada, baik buka, baik apa ni? Basuh semuanya. Bukan baik, mesti. Ini menunjukkan bahawa khuf itu tak boleh diperbuat daripada apa? Daripada, selain daripada kulit. Mesti waterproof. Jadi kalau daripada kain macam stoking dan sebagainya, kata mereka tidak boleh. Dan tidak sobek. Sobek tidak koyak. Tapi koyak ni ada macam-macam koyak. Koyak besar, koyak kecil. Semua koyak tak boleh. Macam awak pakai seluar, dekat lutut sikit tu koyak. Sebab awak sujud lama sangat semalam. Nampaklah kulit. Sah ke tak sah semayang? Ha? Sah ke tak sah? Nampak orang? Atau dimaafkan? Allah, ingatkan aku dah tahu semuanya. Jawabnya sah. Sikit sangat tak apa. Kalau besar sikit, dah nampak 20 sen, duit 20 sen. Sah ke tak sah? Ini dah jadi rocker punya seluar. Tak sah. Tapi besar ke kecil ini, tak ada dalil tu sebenarnya. Tapi yang ada cuma apa daripada sudut? Dari sudut akal, sudut kebiasaan. Macam ini besar, macam ini sikit. Sebab kalau kita wajibkan, mesti tak ada koyak langsung, susah. Ini ada orang, sebagian orang tak faham. Tak boleh menampakkan bentuk tubuh. Betul itu syaratnya. Tapi kita tahu bila kita sembahyang, kita diri je ke? Ataupun kita sekejap diri, sekejap kita rukuk, sekejap sujud lagi. Dan bila kita bergerak, apa akan berlaku pada baju kita? Dia akan ikut badan tersebut kan? Dia jadi ketat juga. Padahal asalnya mula-mula pakai, okey, labu. Betul ni labu. Macam mana? Oh, mesti nampak sikit tangan, mesti nampak sikit konggong, mesti nampak sikit maknya bentuk maksudnya. Adakah itu pun tak boleh dimaafkan? Ini macam mana? Itu kena pakai apa tau? Saya terfikir satu. Oh, tu dekat tempat putih rambut. Kain tu. Pakai yang itulah. Yang tidak nampak, tak tahu dia nampak juga ke tidak. Hampir macam telekung. Baik untuk lelaki ataupun untuk perempuan, mana boleh kita syaratkan bukan-bukan macam tu. Jadi kena munasabah. Jadi sebab itu macam wanita, bila dia dah tutup kaki dia, tapi bila jalan kan dia terangkat sikit. Takkan itu pun tak boleh nampak tapak kaki tu. Nampak sikit. Kalau dia pakai lengan, baik dia dah tutup dah. Baik bila dia nak pergi beli barang, nak pergi pasar apa sebagainya, dia pergi depan nak kasih duit ataupun nak pergi tunjuk benda tu, ternampak sikit. Tak boleh? Jawabnya boleh. Tak disyaratkan dia pakai dalam, pakai benda lagi. Baik. Jadi ini kita kena faham. Ada benda yang kebiasaan, ada keperluan. Dia tak boleh betul-betul tutup bungkus semuanya. Dan menyusahkan orang ramai. Ini tak disebutkan oleh para ulama. Kalau nak hati-hati untuk diri sendiri itu tak ada pasal. Baik. Seperti saya tengok dulu apa guru kan, dia guru perempuan, dia pakai ngam-ngam aja. Jadi bila dia tulis kat whiteboard, confirm dia akan terturun. Betul tak? Lagi kalau kat atas first punya. Jadi dia dah tahu dia nak macam gitu, dia kena lah tutup. Pakai dalam lagi ke apa. Tapi dalam keadaan biasa tidak perlu kita syaratkan tutup semua. Jadi dalam hal ini sama juga dengan khuf. Kalau ada lubang, ada koyak, kalau sedikit, biasalah koyak-koyak kan lah. Tidak mengapa. Okay. Tapi kalau ada terlalu besar sangat, itu yang dibahaskan oleh ulama. Ada yang mengatakan tak boleh. Jadi mesti tutup dua mata kaki. Mata kaki ni kat mana? Kaki punya mata mana? Buku lali. Mesti tutup buku lali. Kenapa mereka syaratkan demikian? Kenapa? Sebab anggota kaki dalam wuduk yang wajib kita basuh ni, mana sampai mana? Sampai buku lali, sampai mata kaki. Oleh kerana menyapu atas khuf menggantikan membasuh atas kaki, membasuh kaki, jadi ia sepatutnya apa? Sama daripada tempat dia. Jadi kalau sampai buku lali untuk basuh, maka begitu juga sampai buku lali untuk sapu. Jadi khuf dia mesti tutup sampai itu. Kalau khuf dia separuh je, lokatnya kata orang tu. Khuf lokat bawah buku lali. Dia tak boleh. Walaupun daripada kulit, kulit buaya, kulit apa pun tetap tak boleh. Walaupun tak tembus waterproof pun tak boleh, sebab apa dia? Tak tutup buku lali. Itu hujah mereka. Tapi kalau orang tanya, "Ustaz, mana dalil orang dapat ni? Mensyaratkan itulah, inilah." Mana dalil? Nabi SAW tak pernah sebutkan ni semua 1, 2, 3 nak ikutkan. Tapi mereka dapat ni daripada mana? Ha, daripada lain. Bukan daripada dalam hadis tersebut, tapi daripada sudut makna-makna lain. Jadi khuf asalnya sempurna, kemudian khuf ganti kepada membasuh, jadi dia mesti tutup dua buku lali, tak koyak, dan dia mesti khuf yang boleh bawa jalan dan sebagainya. Jadi ini apa ni, mereka ambil daripada dalil-dalil luar. Cuma di sini tentulah ini ijtihad para ulama. Jadi ijtihad ini boleh diterima, boleh ditolak. Jadi mana syarat yang mereka letakkan tu kuat sebab dalilnya kuat, insya-Allah kita boleh terima. Tapi kalau syaratnya tak berapa kuat, maka kita tolak. Jadi antara syarat yang ditolak oleh ulama adalah syarat koyak tadi. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, khuf koyak pun kita boleh sapu. Macam mana besar koyak ni? Tadi kita cakap kecil boleh kan? Besar tak boleh. Ni dia kata apa? Koyak besar pun tak mengapa. Kenapa? Sebab asalnya kita dibenarkan sapu atas khuf ni untuk meringankan umat. Kita tak perlu ni nak buka dan basuh susah, leceh. Kalau lagi dalam musim sejuk. Kemudian kita kalau lihat zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, orang-orang kebanyakannya fakir, miskin. Baik, baju pun mereka tak ada. Baju pun share dengan isteri. Ni baju untuk solat. Nah, kita tak boleh bayangkan macam mana miskinnya mereka ketika itu. Nak kahwin pun satu pun tak ada. Cincin besi pun tak ada. Yang kata cincin batu akik, cincin besi pun tak ada. Nak kahwin tak ada. Yang dia ada cuma Quran. Dia miskin sangatlah. Rasulullah SAW pun 2 bulan tak ada pun. Kadang dapur tak berasap. Dapur tak berasap maknanya makan makanan yang tak ada, tak ada asap lah. Maknanya apa? Makan apa kakak? Makan kurma lah. Yang tak basah punya. Bukan tak makan terus. Minum air, kurma, air, kurma. Roti kena kena bakar. Kalau dah makan roti, maknanya dah masak lah tu. Dah bagus lah tu. Ya ke tidak? Nah. Jadi itu keadaan mereka. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah tak mustahil baju mereka koyak rabak. Rasulullah SAW baju koyak rabak tidak jahit. Dan begitu juga dengan khuf mereka koyak. Jadi kata ni sepatutnya dibolehkan. Ya Allah yaslam minal khurub. Tidak selamat daripada koyak dan sebagainya. Janji boleh pakai jalan? Boleh. Namun kata ulama, pertama sekali kita hormati ya, ini pendapat Ibn Taymiyyah rahimahullah, digunakan oleh ramai ulama, Syekh Taymiyyah, Syekh Ibn Baz, Syekh Albani dan ramai ulama. Tapi saya dengar daripada ulama lain, daripada Syekh Syengkiti rahimahullah taala, dia jawab dalil ini. Pertama, keadaan koyak rabak khuf ini bukan asal di dalam sifat khuf. Asal khuf sempurna ke atau koyak-koyak? Kita sebut asal dia sempurna. Jadi bila Nabi SAW dalam hadis-hadis dia sapu atas khuf, maknanya khuf dia tak koyak atau asal dia. Kedua, taruhlah koyak, khuf itu koyak besar ke apa ke, dan orang itu miskin, tak mampu nak ganti khuf, tak mampu nak tampal, pergi jumpa cobbler dan sebagainya, dia pakai juga dan dia perlu nak sapu atas khuf. Kita katakan bahawa keadaan seperti itu bukan keadaan normal lagi, tapi keadaan darurat. Dan sesuatu perkara yang diwajibkan ketika keadaan biasa, mungkin kita ringankan dalam keadaan darurat. Jadi mungkin sebab betul koyak, tapi kita benarkan juga sebab darurat. Tapi sekarang kita nak ceritakan tentang keadaan biasa. Keadaan biasa. Awak ada khuf A ni, khuf dia koyak. Khuf B, khuf apa? Khuf bagus semuanya. Awak nak pakai khuf koyak dan awak nak sapu atas. Awak tanya ulama, ustaz boleh tak boleh? Apa kata awak nak jawab? Kenapa pakai khuf yang bagus ni? Tapi kalau awak dah tak ada khuf lain, kasut pun dah tak ada, selipar pun dah tak ada pun, dah tak ada khuf koyak ni juga, nak satu boleh tak boleh? Saya rasa kita pakailah pendapat Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kemudian bagi mereka yang mengatakan bahawa sahabat-sahabat khuf mereka koyak dan sebagainya, kita tanya, kau dah nampak khuf para sahabat? Dia mustahil dia boleh kata, ya aku nampak. Ni agak-agak aja, betul tak? Jadi tu pun ijtihad. Tapi sebagian orang tak gunakan kata-kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama sebagai seolah-olah dia wahyu daripada langit. Oh, mesti betul lah pun. Dia marah orang semua dengan gunakan Ibn Taymiyyah kata gini, gini, gini dan sebagainya. Kita pun belajar daripada Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Baik. Tapi kita tetap apa ni terima mana yang boleh diterima ikut dalil. Tapi masalah ni masalah ijtihad. Yang mana tak lemah kita tinggal lah. Jadi sebab itu kalau khuf itu dibuat daripada kaca, khuf daripada kaca ada, taruhlah dia, Imam Syafi'i dia tulis dalam kitab Qom dia, khuf daripada kaca boleh sapu atas dia ke tidak? Dia kata tu tutup semuanya lah kaca. Sepek tak ada goldfish kat dalam, nimuk kan. Kata bayangan apa tu. Boleh tak atau tak boleh sapu atasnya? Awak tengok syarat-syarat kat dalam situ, boleh tak boleh? Ikut mazhab Syafi'i. Ikut syarat-syarat kat sini, tak maaf. Kenapa tak boleh? Syarat mana yang membatalkan? Tak kuat. Macam mana boleh tak kuat? Kaca tak kuat. Biasanya kaca, kaca ni kuat dia dekat mana dia? Dia boleh jalan tak atas kaca? Pecah lah. Maksud dia gitu lah. Kalau jalan tunggang langgang macam gitu, ini orang nak sapu atas kaum ni untuk ringan, untuk nyusahkan, untuk senang. Betul lah. Sekarang dia nak ambil keringanan, tak nak basuh kaki, dia nak sapu atas kaum, dia susahkan diri dia sampai jatuh tunggu, terpecuk kat sana. Kalau kalau kaca tak pecah, ikan-ikan kat dalam tu apa, mah? Pasti lah. Macam itu. Jadi itu hujah Imam Syafi'i. Awak tanya dia mana dalil? Memang tak ada dalil. Tapi dia gunakan apa sekarang? Dia imam ni gunakan kekuatan apa ni? Kekuatan hujah, kekuatan akal. Dia bersudut makna di sebalik ni semua ni. Tapi ceritakan tentang furuk-furuk masalah ni banyak. Dia bersudut syarat-syarat ni. Okay, ada pun yang terakhir ataupun satu syarat yang juga dipertikaikan adalah tentang hendaklah khuf itu tidak boleh serap air. Nah, ini syarat ini terlampau sangat ketat nak ikutkan. Terlampau ketat. Maknanya kalau ni lubang kecil pun tak boleh. Dan khuf kita tu memang daripada kulit. Siapa biasa pakai kulit? Kulit ni betul ke waterproof? Ah, ini dia, ni soalan dia. Ni semua nak buat eksperimen. Kulit betul ke waterproof? Kulit kambing awak ambil, awak dah sama apa semuanya, awak buat kasut, bila hujan atau masuk dalam swimming pool, jangan swimming pool lah, banyak sangat air dia. Ambil apa? Lupa sikit. Tembus tak tembus? Sebenarnya kulit ni tak waterproof tau. Nak waterproof dengan kulit ni, dia kena buat benda lain. Maksudnya kulit dia tak waterproof. Cuma dia apa ni, dia, kita katakan tu dia, dia tak merosakkan macam kain atau macam fabric lain. Itu memang betul. Kulit dia memang tahan. Tapi dia boleh tembus. Waterproof maknanya dia tak tembus. Dia boleh, masih boleh tembus. Awak nak, tak nak dia tembus, awak kena letakkan bahan lain. Boleh? Walau bagaimana pun, insyaAllah apa ni, kalau dia boleh meresap air, masih dibolehkan. Dan tidak boleh mengusap sepatu curian, khuf curi. Asal tak boleh? Sebab berdosa kan. Tapi berdosa-berdosa punya hal lah. Sah ke tak sah? Jadi berdosa tapi sah, macam tu. Patutnya apa? Berdosa tapi sah. Macam sekarang orang solat, dia ada tindik kat telinga, kat hidung lelaki lah, atau pakai emas, atau pakai sutera, atau dia rumpak rumah orang, time solat, dia pun solat. Solat kat dalam rumah yang tak ada ceroboh masuk. Dosa kan? Tapi sah tak sah solat dia? Sah, patutnya sah. Sama juga dengan kes ni. Dia curi khuf, dia sapu. Sama juga orang yang berwuduk gunakan air daripada bekas mas dan perak. Kan ada cerita tu? Apa hukum wuduknya? Sah tapi berdosa. Jadi patutnya ini pun sama juga. Dan tidak boleh mengusap sepatu curian kerana wajib dicopot. Tapi diterangkan sebabnya apa? Kerana sepatu curi itu wajib dicabut. Dia bukan boleh permanent dekat kaki dia. Patutnya dikeluarkan. Bila dikeluarkan, daripada sudut perintah disuruh cabut. Jadi hendaklah dia saat basuh kakinya. Jadi kalau ada khilaf tentang masalah yang terakhir itu, tentunya sekali. Tapi ulama ada kaedah, dihalang sesuatu perkara kerana apa ni, untuk menutup pintu kepada apa ni, kepada larang, kepada perkara yang haram. Dilarang satu perkara yang asal dia boleh, kerana nak tutup pintu larangan. Jadi asalnya kita bila musafir, kita boleh buka puasa dalam bulan Ramadan. Tapi dia musafir kerana nak pergi mana? Nak pergi kasino, ataupun nak pergi tempat maksiat, ataupun nak pergi melanon. Betul. Ataupun buat penggambaran apa benda tak betul. Bulan Ramadan dia buka. Boleh ke tak boleh? Kebanyakan ulama kata tak, tak boleh. Kalau dalam kelaparan dia tak jumpa melainkan apa tu, bangkai, dia tak boleh makan. Sebab safar dia adalah maksiat. Dia tak boleh kasar salat dan sebagainya. Kenapa? Asalnya boleh, tapi pasal nak tutup pintu apa ni? Pintu apa ni, keburukan. Baik, selanjutnya hadis Mughirah di atas tidak menjelaskan cara mengusap dan ukuran serta tempatnya. Caranya kadar, ukuran namanya kadar. Berapa banyak khuf kita nak kena sapu? Satu jari macam kemarin, tiga jari, sepertiga, seperempat macam sapu kepala yang kata dia. Ataupun cukup dengan kita ambil jari ni, kita buat line aja atas khuf. Boleh tak? Kira dah sapu belum? Sebenarnya ada hadis. Ada hadis Nabi SAW sapu dengan buat line atas khuf dia. Tapi kita kena bahas sanad hadis tersebut. Ini semua tak disebutkan tempatnya, mahalnya. Ini tempat nak kena sapu atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang. Tapi akan dijelaskan hadis berikutnya. Jadi kita ambil hadis berikutnya satu ni secara cepat. Walil arba'ati anhu illa an-nasai anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Dan bagi imam yang empat, kecuali An-Nasa'i. Jadi siapa dia? Imam Abu Dawud Al-Tirmizi, Ibnu Majah. An-Nasa'i je tak riwayatkan hadis ini. Anhu, darinya. Yang ini dari siapa? Yang sebelum ni. Siapa dia? Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi SAW mengusap bahagian atas khufnya dan bahagian bawahnya. Pada sanadnya terdapat kelemahan. Jadi ini dicacatkan atau dilemahkan oleh Ibn Hajar Asqalani sendiri. Bahawa Nabi SAW kaifiatnya diterangkan begini. Disapu dua-duanya, atas dan bawah. Kalau hadis ni sahih, bolehlah kita katakan caranya adalah sapu atas dan bawah. Masalahnya hadis ni adalah hadis yang lemah. Terdapat mazhab juga di dalam bab ini. Ada yang mengatakan wajib sapu atas bawah. Nabi buat asalnya wajib. Ada yang mengatakan yang wajib cuma atas saja, tapi sunat disapu juga telapak khuf tersebut. Inilah mazhab masyhur, mazhab Syafi'i. Tak silap saya, mazhab lain juga. Saya tak tahu, saya ada pendapat yang mengatakan apa ni, hendaklah disapu. Oh, yang pendapat ketiga adalah tidak sunat untuk menyapu bawah khuf tersebut, dan wajib hanya yang di atas saja. Ya, tiga pendapat lah. Antara pendapat-pendapat ini, oleh kerana hadis ini lemah, maka yang wajib hanyalah sapu di atas sahaja, dan tidak disunatkan sapu di bawah ni. Tidak disunatkan, walaupun tak dalam mazhab sebahagian ulama. Sebenarnya nak kena sambung dengan hadis yang berikutnya, tapi kita tak sempat sebab ada soalan-soalan di sini. Kalau ada soalan-soalan lain yang berkaitan, boleh sila tanya kan. Pertama, adakah makruh mengambil wuduk tanpa menutup aurat? Misalnya mengambil wuduk sejurus lepas mandi hadas tanpa memakai tuala. Jadi makruh ni hukum ke bukan hukum? Hukum. Kita ada banyak hukum. Hukum taklif ini kita ada lima. Kita ada wajib, kita ada sunat. Kemudian larangan, kita ada haram, kita ada makruh. Dan satu lagi, tak ada apa-apa, mubah. Kalau harus, bahasa Indonesia wajib. Jadi kalau kita nak berikan satu hukum kepada sesuatu perbuatan, walaupun dia makruh, walaupun dia sunnah, hendaklah ada dalil. Tapi kalau nak letakkan hukum mubah, boleh saja, itu tak perlu dalil. Kalau benda-benda itu bukan perkara ibadat. Jadi kita tidak tahu ada dalil yang melarang kita menutup aurat, melarang kita tidak menutup aurat dalam kita mengambil wuduk. Tak ada. Tak ada. Tapi dengan syarat lah. Bukan di khalayak ramai lah. Itu je cerita dia. Ataupun bukan di khalayak orang yang apa ni ada aurat dengan kita. Betul kan? Jadi misalnya mengambil wuduk sejurus lepas mandi hadas tanpa memakai tuala contohnya, ini mestilah dalam dalam bilik air, bukan dia keluar lepas tu dan kau wuduk. Tentulah itu bukan makruh, haram lagi. Cuma ada sedikit kita katakan komen tentang hal ini, hukum angkat wuduk selepas mandi hadas. Tak pernah Nabi SAW buat demikian. Lepas mandi hadas dia angkat wuduk. Sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullah taala kata, "Oh, ini bid'ah. Dah angkat dia dah mandi hadas baru nak angkat wuduk." Yang ada hanyalah Rasulullah SAW berwuduk dahulu sebelum mandi hadas. Dikhawatiri boleh masuk pada bid'ah, lepas mandi baru kita wuduk. Kalau kita terbiasa dah mandi dulu baru angkat wuduk, sebab kita ni masalah apa, takut pegang kemaluan. Saya rasa pasal nak jaga apa ni, buang air kecil, buang air besar tu mungkin mudah. Tapi nak jaga megang kemaluan pasal mereka faham bila mandi tu mesti nak kena apa ni, gosok badan semuanya. Jadi terkena kemaluan dia macam mana? Batal lagi. Jadi lepas tu angkat wuduk lagi. Jadi jawabnya macam ni, bersihkan kemaluan dulu first sekali. Dah bersih, baik, lepas tu angkat wuduk. Bila mandi, jangan gosok ataupun pegang kemaluan. Selamat. Jadi kenakan air je pada apa ni? Pada apa namanya? Pada kemaluan. Bahkan kalau tak kena pun, kalau kita angkat wuduk, kita dah niat sekali apa tu, ini wuduk untuk mandi, selamat, tak ada apa-apa. Kita tak perlu nak apa, nak pegang dan sebagainya. Ini kalau kita mandi tanpa berpakaian. Dan boleh ke tak boleh mandi tanpa berpakaian? Jawab boleh, tapi sunnah ke tak? Dia bukan sunnah lah, tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW, mandi tanpa berpakaian pernah. Ada orang faham mesti berpakaian, mesti pakai kain, dia ada kain khas untuk apa? Untuk mandi, kain basahan, dah berapa tahun punya. Dan kain tu juga yang kadang dia buat gosok dan sebagainya, jadi berlapik lah kata-kata penuhnya tu. Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Muslim, dia apa ni, Aisyah sifatkan dia punya mandi tu, jelas kita tahu memang Nabi SAW tak apa ni, tak berpakaian. Dan Nabi Ayub AS dalam Sahih Bukhari pun mandi tanpa berpakaian. Nabi Musa AS pun pernah mandi tanpa berpakaian. Jadi ini bukan satu perkara yang makruh. Jadi ini perkara yang harus dibolehkan. Ini tentang khitan. Okay. Mengenai doa setelah berwudu, apakah wajib menghadap kiblat dan mengangkat tangan? Wajib juga satu hukum. Lagi berat lagi. Mesti ada dalil. Jadi memang tidak ada dalil apa ni, doa lepas wuduk tu menghadap kiblat. Jadi dalil wajib memang tak ada. Kemudian angkat tangan juga. Ini juga tidak ada dalil. Nabi SAW yang kita baca semuanya, Nabi SAW angkat tangan dan menghadap kiblat. Tetapi disunatkan mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Dalilnya tak ada dalam hadis tersebut, tapi daripada dalil umum bahawa Rasulullah SAW bila doa akan menghadap kiblat dalam banyak doa-doa. Sehingga kan ulama mengatakan kiblat itu adalah ini Kaabah itu adalah kiblat musallim, dan juga ketika menghadapkan wajah kita menghadap ke kiblat. Tapi tangan kiblatnya adalah di langit. Maksudnya tangan tu menghadapkan ke langit, tapi wajah kita menghadap ke Kaabah. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat lepas dia sa'i dari Marwah, dia akan menghadap kebalik ke Kaabah. Bukan dia menghadap sembarang tempat sahaja. Kemudian tak mengangkat tangan, ini dalil umum bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah SWT telah berfirman dalam hadis Qudsi, Allah malu melihat hambanya meminta kepadanya dengan mengangkat tangannya. Kemudian Allah SWT biarkan dia kosong itu. Tidak kabulkan doa. Jadi antara adab berdoa adalah mengangkat tangan, ya. Dan kita tersebab-sebab dikabulkan doa. Ini daripada sudut umum. Jadi kalau nak katakan tak sunat sebab tak ada dalil, kita kena ada dalil yang melarang atau menafikan. Larang bahawa Rasulullah SAW angkat tangan atau dilarang kita angkat tangan ketika berdoa. Jadi perkara ni luas. Kita nak angkat boleh, tak nak angkat pun tak boleh, mengikut dalil-dalil itu. Tapi tidak wajib. Yang kedua, apakah dibaca sejurus lepas membaca doa keluar tandas jika berwuduk di dalam tandas? Ya, mestilah baca selepas itu. Sebab dalam riwayat tadi kita baca, cuma kita tak perasan misalnya bukan dalam bahasa Arab. Jadi habis saja wuduk, dia baca doa tersebut. Jangan delay-delay lah, dah lama apa semuanya baru nak, dah lepas sembahyang baru nak ikhraq. Tadi tak baca doa wuduk, tu dah over lah, dah lepas. Jadi keluar dari tandas. Bukan maknanya lepas tu dalam tandas juga kita pergi baca doa tersebut. Kita ada khilaf tentang baca bismillah dalam tandas. Sedangkan dia ada khilaf bahawa dia syarat sah wuduk ke tidak. Macam mana kita nak baca wuduk, baca doa wuduk dalam tandas? Jadi kita keluar dulu. Saya merujuk pada hadis sewaktu Rasulullah SAW didatangi Malaikat Jibril untuk membuka khuf kerana mempunyai najis. Adakah khuf di sini sama dengan deskripsi khuf yang sedang dipelajari dalam hal wudu? Saya tak ingat bahawa lafaznya adalah khuf. Yang saya ingat lafaznya adalah selipar. Jadi Nabi SAW sedang solat jadi imam, sahabat-sahabat kat belakang, Nabi SAW tanggalkan selipar dia. Kalau khuf macam mana nak tanggalkan? Nak tergini-gini. Khuf lagi ketat lagi tu. Macam stokin nak tanggalkan pakai kaki, susah. Jadi yang ditanggalkan apa? Selipar. Nah, selipar. Iaitu syarat. Itu masalah tu nanti kita bahaskan lah kalau sempat, tentang hukum solat pakai selipar, pakai khuf. Syarat yang dibenarkan menggunakan khuf di waktu wuduk sama dengan di waktu solat. Ini khuf harus menutup buku lali. Jadi kita dah jawabkan tentang masalah tadi. InsyaAllah kalau tentang syarat menutup buku lali itu, kita boleh bahaskan lagi ya. Sebab kita syarahkan hadis akan datang nanti. Jadi soalan tentang khitan. Berkhitan untuk bayi perempuan adalah sunnah mu'akkadah. Disyurkan mengkhitan anak perempuan tersebab kebaikan di antaranya akan menurunkan syahwatnya. Seandainya buku budak itu tidak dikhitan semasa kecil atas sebab kejahilan, bolehkah kita mengkhitan anak perempuan itu semasa dia berusia 6 tahun? Ada golongan berpendapat lebih baik mengkhitan anak perempuan pada usia 6 tahun kerana mudah penampak sifat yang tidak dikhitan. Adakah ini benar? Baik, jadi memang pendapat yang masyhur kalangan ulama, bahkan saya tidak tahu ada khilaf bahawa minimum berkhitan untuk perempuan adalah sunnah mu'akkadah. Khilaf adalah berkenaan dengan budak lelaki. Wajib ke sunnah? Mazhab Syafi'i kata wajib untuk budak lelaki tapi sunnah untuk budak perempuan. Kita tak pernah dengar ada ulama kata makruh ataupun haram sunnah untuk budak perempuan, yang khitan untuk budak perempuan. Kemudian bila nak lakukan ini, sebaik-baiknya pada waktu kecil kalau dia boleh. Adapun kalau dah lepas itu kerana kejahilan dan sebagainya masih nak buat juga, kalau tidak memudaratkan tidak pasal, tak ada mengapa. Nak katakan afdal ke tidak, saya tidak tahu pasal afdal ke tidak. Kalau tak nak khitan pun tak ada masalah, hukumnya ringan untuk wanita. Soalan kedua, apakah jurang waktu membaca zikir pagi petang? Adakah seluruh pagi dan untuk seluruh petang hingga tengah malam? Ada pendapat ulama tentang hal ini. Pagi pada mereka, pendapat pertama kata pagilah semuanya sampai tengah hari, sampai masuk tengah hari. Ada kata pagi itu hanya lepas subuh sampai terbit matahari. Ini pendapat Syekh Ibrahim Rahali rahimahullah. Saya dengar dia kata macam ini berkali-kali. Jadi waktu dia sempit sangat, dalam setengah jam. Tengoklah subuh waktu berapa jam. Jadi subuh sampai terbit matahari tu waktu untuk baca zikir pagi. Kemudian petang lepas asar sampai maghrib panjang sikit. Malam semua dah tak kira lagi. Tak ada kata dia sampai malam juga. Jadi kita Wallahu alam, pada saya masalah ini kita usahakan yang afdal. Kalau tak boleh, terlambat dan sebagainya, kita ambil apa ni, kita buatlah mana yang kita mampu, jangan tinggalkan langsung. Masalah ni ijtihadiyah. Bolehkah pelajar-pelajar sekolah menyapu atas kasut mereka yang tidak menutup buku lali, namun mereka memakai stokin yang menutup buku lali? Jadi ini kita ada masalah, orang yang pakai hub, atas dia ada lagi satu hub. Taruhlah mula-mula dia sapu atas hub, lepas tu tak cukup panas, sejuk juga, dia pakai hub lagi satu. Boleh tak dia sapu atas hub tadi? Yang bawah dia ada hub. Kalau tak cukup dia sapu, dia taruh lagi ketiga, sapu atas. Ataupun dia mesti buka sampai dekat apa ni, yang first punya. Ini belum sampai lagi, kita nak bahaskan tak sempat. Jadi dalam hal ini, kalau kita tahu masalah tadi, masalah asal, kita boleh jawab masalah budak-budak perempuan. Nak kena buka kasut dia ke? Yang ini buka kasut, sapu atas tokin. Kalau kita katakan boleh, sapu atas tokin. Ataupun tak payah, kita sapu atas kasut sahaja. Wallahualam. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Kita sambung pada minggu akan datang. Yang benar dekat Allah SWT, salam insulat dan timbahan saya. A'udzubillah, bersyukur, bersyukur. Al-Asrina al-Insana nafi khus illa alladhina amanu amri salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.